Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Ida ta'aradu bain am wa khas, fama la. Bain al-am wal khas, fama la naf'al. Ada. يخصص العام بالخاص. يخصص العام بالخاص. نعم. إذا تعارض بين أصلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وخاص من وجه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى التي قد أخذناها يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهم بالآخر فيخصص به. نعم. طيب. والحالة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: وإن لم يكن الثاني وإن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول. فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد فقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. فضعف عمومه. طيب، الحد الثاني كان yang kedua، jika tidak tegak dalil yang menunjukkan pengkhususan keumuman salah satu dari keduanya dengan yang lain, ya maka yang rajih yang diamalkan. Baik. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ada dalil yang menunjukkan bahwa salah satunya keumuman makna salah satunya yang sudah ditakhsis. Nah, ini adapun ini tidak ada, sehingga dipilih mana yang rajih, yang lebih kuat, ya, dari kedua dalil itu. Contohkan dengan hadis: "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Apabila salah satu dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Hadisnya muttafaq alaih. Ya. Nah, hadis ini kata Syekh khasun, ini falawan hadis ini, khasun fi tahiyatil masjid. Ya. Ini khusus dalam hal tahiyatul masjid. Khusus sholat tahiyatul masjid. Amun fil waqt, umum penunjukannya untuk seluruh waktu, yakni kapanpun waktunya, baik di waktu yang tidak terlarang untuk sholat maupun di waktu-waktu terlarang sholat, ya, maupun di waktu terlarang sholat, jika masuk masjid maka laksanakan tahiyatul masjid. Jadi umum pada seluruh waktu. Ya, khusus tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid khusus. Khusus tahiyatul masjid. Tidak mencakup salat-salat lainnya. Khusus tahiyatul masjid. Kemudian umum dalam hal waktu. Kapanpun seorang masuk masjid, faktornya adalah masuk masjid. Kapanpun, ya, maka laksanakan tahiyatul masjid. Anfiluh. Meskipun waktu terlarang. Nah, kemudian hadis yang kedua. La solata ba'da subhi hatta tadu'a syamsu. Tidak ada solat setelah subuh. Ini setelah solat subuh. Hingga terbit matahari. Dan hingga terbit matahari setinggi ya satu tombak ya. Wala salata ba'dal asri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada salat setelah asar, setelah salat asar sampai terbenam matahari. Hadits ini juga muttafaq alaih. Nah, hadits ini yang kedua, tsani khassun fil waqt. Hadits ini dalalahnya khusus. Ini ada dalil yang khas, khusus menunjukkan ya larangan pelaksanaan sholat pada waktu yang disebutkan. Ya, yaitu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Dalam hal ini maksud hadits yang lain sampai hatta tartafi asy-syams fi darumh, sampai matahari meninggi, setelah terbitnya sampai meninggi di darum seukuran satu tombak sekitar 15 menit ya, itu ketika masuk waktu duha. Nah, baru keluar waktu larangan itu. Dan yang kedua, waktu terlarang yang kedua adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Itu adalah waktu terlarang melaksanakan sholat sunnah. Jadi khasun fil waqt, ada dua waktu khusus yang disebutkan di sini, pada dua waktu khusus, waktu tertentu itu terlarang sholat sunnah. Yaitu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setinggi satu tombak. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Amun fi sholat, dan umum penunjukannya meliputi seluruh sholat. Yashmalu tahiyatul masjidi wa ghairaha, meliputi salat sunnah, salat tahiyatul masjid, salat sunnah menurut jumhur masjid, salat termasuk salat sunnah menurut jumhur ulama, meliputi tahiyatul masjid dan selain tahiyatul masjid. Jadi jika seseorang ya masuk ke masjid ya setelah salat subuh atau masuk ke masjid setelah salat asar, berarti dia terlarang melaksanakan sholat tahiyatul masjid jika mengikuti keumuman makna hadits yang kedua. Jika mengikuti keumuman makna hadits yang pertama, kapanpun masuk masjid, ya, kapanpun masuk masjid, tetap sholat tahiyatul masjid. Yang mana yang diamalkan? Adakah dalil, ya, yang mentakhsis ya keumuman larangan dari yang kedua bahwa tidak masuk di dalamnya tahiyatul masjid, khusus tahiyatul masjid tidak masuk, atau adakah dalil yang menunjukkan sebaliknya bahwa keumuman pembolehan tahiyatul masjid seluruh waktu itu dikhususkan dengan larangan ini, bahwa untuk di luar larangan ini tidak boleh tahiyatul masjid. Tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Maka ditempuhlah tarjih, yakni mana yang lebih rajih, ya, mana yang lebih rajih dari dua dalil ini. Kata Syekh, lakinna rajihah, tetapi yang rajih, takhsis umum tsani bil awal, pengkhususan keumuman ya hadis yang kedua dengan yang pertama. Jadi keumuman makna hadis yang kedua yang meliputi sholat tahiyatul masjid dan yang lainnya terlarang di dua waktu khusus itu ternyata itu ditafsir, ya, itu ditafsir dengan yang pertama, bahwa khusus tahiyatul masjid tidak masuk di dalamnya, diperkecualikan. Artinya apa? Artinya keumuman makna hadis yang pertama lebih kuat daripada keumuman makna hadis yang kedua. Keumuman makna hadis yang pertama bahwa pada seluruh waktu, ya, disyariatkan tahiyatul masjid jika faktornya ada yaitu masuk masjid, itu lebih kuat, ya, itu yang diberlakukan daripada keumuman makna hadis yang kedua yang meliputi tahiyatul masjid dan yang lainnya terlarang pada dua waktu khusus itu. Fata juzu, oleh karena itu dikatakan tadi bahwa keumuman makna hadis yang kedua ditakhsis, ya, berarti kan lebih lemah keumuman maknanya karena dimasuki oleh takhsis. Keumuman makna hadis yang kedua ditakhsis, takhsis umum tsani bil awal, berarti ada sisi, ya, lemahnya keumuman makna hadis yang kedua karena dia yang ditakhsis, sementara keumuman makna hadis yang pertama umum al-awwal tidak ditakhsis, keumumannya berlaku. Adapun keumuman makna yang kedua yaitu am fi salati yashmalu tahiyatul masjid wa ghairuha, keumumannya ditakhsis dengan yang pertama, berarti tahiyatul masjid tidak masuk dalam keumuman itu. Difahami? Fatajuzu tahiyatul masjid fi al-awqat al-manhiyyi an 'umum as-salati fiha, maka boleh tahiyatul masjid pada waktu-waktu yang terlarang dari keumuman sholat yang terlarang di dalamnya. Jadi dua waktu yang terlarang itu hanya berlaku keumumannya, ya, untuk seluruh sholat sunnah selain tahiyatul masjid dan yang semakna dengannya. Baik, bahwa tahiyatul masjid dan yang semakna dengannya, ya, tidak terlarang di waktu-waktu itu. Wa inna marajahna dalika, hanya sesungguhnya kami marajahkan hal itu. Lianna takhsisa umumi al-thani, karena pengkhususan keumuman makna yang kedua, dari yang kedua, qad thabata, sungguh telah tetap takhsis itu bi ghairi tahiyatil masjid, dengan selain tahiyatil masjid. Kaqada'il mafrudati, seperti mengqada' salat-salat fardu. Mengqada' salat-salat fardu. Jika seseorang tertidur, ya, atau ada salat fardu yang belum sempat dikerjakan karena udur, ya, karena terlupakan misalnya, tetap dikodok meskipun di waktu-waktu itu. Nah, ini jelas. Begitu pula i'adat al-jama'ah, qada' al-mafruḍah, hadisnya adalah man man nasiya salatan aw nama 'anha falyusalliha idza dzakaraha wa laysa lahu kafaratun illa dzalik. Barang siapa lupa satu salat atau tertidur darinya, nasiya salatan aw nama 'anha, tertidur darinya, kalau sholatnya hendaknya dia mengerjakan sholat itu yang terlupakan itu, tidak ada karoha apabila dia ingat, apabila dia terbangun atau dia ingat. Kapan saja, idza dzakaraha, idza dzarf lima yustaqbal min az-zaman, dzarf untuk zaman mustaqbal dan ini umum. Kapan saja dia ingat waktunya meskipun di waktu terlarang, tetap diqada. I'adat al-jama'ah juga demikian. Hadis yang sahih tentang dua orang yang datang ke masjid, sudah dua orang itu sudah mengerjakan sholat subuh ya, di kediamannya. Kemudian dia datang ke masjid, mendapati Nabi dan para sahabat sholat subuh. Ya, dan keduanya musafir. Nah, setelah sholat Nabi mendatangi keduanya. Setelah sholat Nabi mendatangi keduanya, menanyakan kepada, karena keduanya cuma duduk di masjid, tidak ikut sholat bersama Nabi. Ditanya oleh Nabi, mereka keduanya menjawab, "Qassallayna fi rihalina." Kami sudah sholat di rihal kami, di ya, tempat kediaman kami. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada keduanya ya, bahwa jika kalian berdua telah sholat, kemudian datang ke masjid mendapati imam sholat, hendaknya kalian tetap mengerjakannya sebagai sholat sunnah. Jadi mengulangi berjamaah dengan nilai sunnah. Dan itu waktu terlarang karena keduanya sudah sholat subuh. Tetapi tetap diperintahkan oleh Nabi untuk mengulangi sholat jamaah tersebut sebagai dengan nilai sunnah. Fadha'ufa umumuhu. Dua dalil ini menunjukkan lemahnya keumuman makna. Fadha'ufa umumuhu, ini yang ana telah jelaskan di atas. Fadha'ufa umumuhu yakni fadha'ufa umumul hadits atsani. Maka tampaklah di sini kelemahan keumuman makna hadits yang kedua. Ternyata keumuman makna hadits yang kedua itu terbatas. Ternyata telah dikhususkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada beberapa perkara yang tidak masuk di dalamnya. Telah datang dalil, dua dalil yang disebutkan oleh al-mafruḍah dan i'adatul jama'ah, mengkhususkan keluar dari keumuman itu. Maka dengan demikian tahiyatul masjid pun dikhususkan keluar darinya. Karena keumuman makna hadis yang kedua telah tampak lemah. Dan yang semakna dengan tahiyatul masjid. Tikamalil fa'idah. Kesimpulannya bahwa jami'u as-salawat zawatil asbab tushra'u fil awqat al-manhiyah. Fil awqat al-manhiyah. Fil awqat al-manhiyah anha. Seluruh salat-salat zawat al-asbab yang memiliki faktor, memiliki sebab, yang salat itu disyariatkan karena ada faktornya, ya, disyariatkan fil awqat al-manhiyah, tetap disyariatkan di waktu yang terlarang. Tahiyatul masjid faktornya adalah masuk masjid. Kapan faktor itu ada, yaitu masuk masjid, meskipun waktu terlarang tetap ditegakkan. Salat istikharah, faktornya adalah untuk istikharah dari dua perkara yang membingungkan, dia butuh keputusan, butuh istikharah segera meskipun waktunya terlarang. Baik. Dan yang semisal dengannya, adapun tatawu' mutlak, an-nawafil al-mutlaqah, salat-salat sunnah tatawu' nafilah yang sifatnya mutlak, tidak memiliki faktor, maka itulah yang masuk dalam keumuman makna hadis yang kedua. Fa'umumul hadith al-thani innama yashmalu an-nawafil al-mutlaqah. Innama yashmalu an-nawafil al-mutlaqah. Salat-salat nafilah yang mutlak, yang tidak terkait dengan sebab. Baik. الثالثة الحالة الثالثة نعم الحالة الثالثة وإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لكسوره بحسب نظر المجتهد لكسوره والله أعلم. طيب الحالة الثالثة من القسم الرابع كذا نبدأ ب klasifikasi yang keempat ini wa in lam yaqum dalilun wala murajjihun jika tidak ada dalil tidak juga ada murajjih penguat salah satunya di takhsis umum ahadim bil tsani untuk pengkhususan kuman salah satu dari keduanya dengan yang kedua dengan yang lainnya wajib al amalu bi kullin minhuma wajib beramal dengan masing-masing dari kedua ya dalil itu فيما لا يتعارضان فيه dalam perkara yang tidak bertentangan ya padanya والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها dan توقف pada ya bentuk yang keduanya bertentangan padanya ya, jadi tidak dikatakan wajib tawakuf secara mutlak. Dan di sini juga pada klasifikasi yang keempat tidak ada nasakh ya. Tidak ada nasakh, hanya ada takhsis umum ahadihima bil akhar. Baik, al-amalu bil rajih. Baik, al-amalu bil rajih fi kemudian lam yakum dalil wa lam yakum murajjih. Al-amalu fima fi suratin la yata'arudani fiha wal-attawakufu fi suratin yata'arudani fiha. Itu aja. Tidak ada dalil. Ada takhsis salah satu dari keduanya. Keumuman salah satu dari keduanya dengan yang lain. Tidak ada dalil untuk mentakhsis keumuman salah satu. Keumuman makna salah satunya dengan yang lain. Tidak ada juga muraji untuk itu. Maka, ya, masing-masing dari keduanya diamalkan. Masing-masing keduanya diamalkan dalam bentuk yang tidak ada ta'arud di situ. Masing-masing diamalkan dalam bentuk yang tidak ta'arud. Adapun dalam bentuk yang ta'arud, tawakuf. Rajihannya? Nah, jadi kesimpulan dari empat taksim ini, yang pertama, ta'arud baina ammain. Yang kedua ta'arud baina khassain. Nah, di sini ada empat halat. Ini kita rangkum kembali yang telah lewat. Ta'arud baina ammain, ta'arud baina khassain, empat halat yang sama, yaitu al-jam'u ma amkan al-jam'. Selama mungkin al-jam' al-jam'u bi anna i'mal ad-dalilain aula khairun ya aula khairun min ihmali ahadihima wajib al-jam'. Yang kedua an-nasakh, na'am an-nasakh idza ulima al-tarikh wal al-mutaakhir minhumā huwa an-nasakh wal mutaqaddim huwa al-mansukh. Yang ketiga at-tarjih idza kana hunaka murajjih fa yu'malu bir-rajih wa yuhmalu bil marjuh. Al marjuh yuhmal, yakni tidak dipakai. Jadi diamalkan dengan rajih. Idza lam yumkin al-jam' wa la at-tarjih wa la an-nasakh wa la at-tarjih tawaqquf. Wajib at-tawaqquf. Ini dua klasifikasi, baina ta'arud baina ammain wa ta'arud baina khassain. Kemudian ta'arud baina am wa khass. Ta'arud baina am wa khass طريقة واحدة فقط, حالة واحدة فقط. يعني العام يخصص بالخاص, تخصيص العام بالخاص, يعني العام بالتخصيص dengan الخاص. Kemudian klasifikasi yang keempat, التعارض بين نصين كل منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. Nah, jadi masing-masing dari dua nas itu ada sisi umumnya, ada sisi khususnya. Ada sisi umumnya, ya, ada sisi khususnya. Maka ada tiga keadaan yang telah kita lewati, tiga metode. Yang pertama, takhsisu umum ahadihima bil akhar idza qamat dalil ala dalik. Idza qamat dalil ala dalik, jika ada dalil yang menunjukkan itu, kalau salah satunya ditakhsis yang lain, maka diamalkan itu. Salah satunya keumuman, salah satunya ditakhsis dengan lain berdasarkan dalil, begitu. Yang kedua, qama murajjih ala takhsis ahadihima bil akhar. Ala takhsis ahadihima bil akhar. Ada murajjih, sisi penguat untuk ditakhsis keumuman salah satunya, maka ditakhsis berdasarkan murajjih. Yang ketiga, tidak ada murajjih, tidak ada dalil. Sementara keduanya masing-masing punya sisi umum, sisi khusus yang berbeda, maka diamalkan sisi-sisi yang tidak ta'arud itu. Keduanya diamalkan pada sisi-sisi yang tidak ta'arud. Dan untuk sisi-sisi yang ta'arud, berbenturan di situ, berbenturan di situ, maka tawakuf. Karena tidak bisa diterji dan tidak bisa diamalkan salah satunya. Nah, jelas ini? Pada sisi yang ta'arud itu. Jadi tawakuf. Tapi sisi yang tidak ta'arud masing-masing dijalankan. Jelas ini? Nah, kemudian terakhir penutup, lakin la yumkinu ta'arudu, kata Syekh, tetapi tidak mungkin terjadi ta'arud, pertentangan bainan nususi antara nas-nas fi nafsil amri, ya, pada perkara itu sendiri. Yani pada hakikat perkara itu. Fi nafsil amri maksudnya, pada hakikat perkara itu sendiri, sebenarnya tidak mungkin terjadi ta'arud. Pada hakikatnya. Fi nafsil amr. Ya, pada hakikat perkara itu sendiri sebenarnya tidak mungkin terjadi ta'arud ala wajhin, yakni ala wajhin dalam bentuk la yumkinu fihi, tidak memungkinkan padanya jam'u, tidak bisa dijamak, dipadukan, wala naskhu, tidak bisa dinaskh salah satunya, wala tarjih, tidak bisa diterjih, itu tidak mungkin. Li'anna an-nusus, karena nas-nas yang adalah tatanaqudu. Nah, nas-nas yang ada sebenarnya tidak ada yang saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Ya. Karena ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala al-Alimul Hakim yang Maha Tahu dan Maha Bijak. Tidak mungkin ya mewahyukan sesuatu ya kemudian datang yang lain membatalkannya. Baik, bertentangan satu dengan yang lainnya, kemudian tidak mungkin ya dijana, tidak mungkin ada yang nasikh atau tidak mungkin ada yang ditarjih. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana, Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjelaskan, wa ballagha man tabligh, menyampaikan amanah risalah ini syariat. Walakin, akan tetapi, qad yaqa'u dhalik, mungkin saja itu terjadi, ada seorang ada tawakuf bihasabi nazaril mujtahidi likusurihi, ya, sesuai pandangan ijtihad seorang mujtahid likusurihi, karena kekurangannya, kekurangan mujtahid itu. Oleh karena itu boleh jadi mujtahid ini mengatakan saya tawakuf, mujtahid lain mengatakan saya menterjih, yang lain mengatakan saya menjamak. Jadi bukan nafsul masalah, hakikat masalah itu sendiri yang tidak bisa diberi solusi salah satu dari tariqah-tariqah itu, metode-metode itu, bukan. Tapi mujtahidnya ini, ya, yang punya kusur fil ilm, punya kekurangan dalam hal ilmu sehingga dia tidak mampu menjangkaunya, tidak bisa jamak, tidak bisa nas, tidak bisa tarjih. Dia tidak mampu menjamak. Jadi tidak sampai kepadanya dalil bahwa ini nasikh. Padahal yang lainnya tahu, oh ini mansukh, ini nasikh. Padahal yang lainnya tahu cara menjamaknya begini, dia tidak bisa. Dan yang lainnya tahu ini sisi murajjihnya. Sementara dia tidak bisa, sehingga dia tahu. Wajah ada? Hah? Nah, jadi masalah itu adalah bihasabi nazril mujtahid qusuri wallahu a'lam. طيب الترتيب بين الأدلة نأخذ بالغد إن شاء الله ما بقي لك كم الساعة طيب أكتفي سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك